Quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu taala. Pada petang yang mulia ini kita dapat menyambung kuliah kitab perukunan. Sambil kita berbuka puasa lebih kurang 5 minit daripada sekarang. Nah, jadi daripada masa yang ada ini kita bacalah sedikit daripada kitab perukunan, dan kita ada beberapa masalah yang belum terjawab, ya. Insya-Allah Allah beri kesempatan kepada kita, mudah-mudahan dapat kita baca sedikit, kita jawab masalah sedikit, dan kemudian kita berbuka puasa. Kita sambung kat mana tu orang ada kitab tu? Muka surat 4. Kat mana tu? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan adalah banyak bilangan mereka itu, kata pengarang, ramai mana kok nabi-nabi ni yang diutuskan oleh Allah, iaitulah sekati 2,400,000. Banyak tu kan? Ni kitab lama ni. Dah disalah ke dia? Tak? Sekati 2,400,000. Dengar laksa apa perut lu. Maknanya 124,000. Sekati dia 100,000 lah. Nah, selaksa 10,000. Orang bila dulu-dulu 10,000 banyaknya selaksa. Selaksa 10,000. Sekati 100,000. Nampak? Jadi 124,000 orang. Ramah Nabi. Tak? Ramah. Tapi tak mesti namanya tiap-tiap Nabi tu dia ada puluh ribuan umat. Ada yang Nabi tak ada umat ada. Yang paling sikit sekali umat dalam surah Yasin. 3 orang Nabi, seorang yang ikut. Betul tak? Fa'azadna bisalisin. Kami tambah lagi. Hak seorang ni dak gerak. Nah, kapung ni jahat sangat. Tambah 2 orang lagi. Jadi 3 Nabi. Seorang. Suti kapung 3 Nabi. Atau la ilaha illallah. Ramai ni ikut seorang ni. Nah, seorang umat 3 Nabi. Pakat. Oh, hebat lah kapung tu. Hak seorang ni pula, ni percaya ni beriman kepada 3 orang Nabi ni, hak lain tak percaya belaka. Ni pakat pijak, patut beg perut. Dia pijak amal-amal lah kapung. Tu hebat sungguh kan. Nah, jadi kalau kita ngajar surah kapung, ramai ni ustaz ngajar. Dah amal 2 orang, hebat lagi lah. Faham tak? Pasal ni 3 Nabi, seorang umat. Demu seorang ustaz, bukan Nabi. 3 orang dengar. Boleh tahan tau. Nah, sekati 2,400,000 ingat lah. Sekati 100,000. Selaksa 10,000. Dah 2,400,000, 20,000. 4,000. 124,000 orang. Nah, bilangan orang dulu-dulu. Dan pada satu riwayat, 2,400,000. Tapi yang ni da'if. Mak tadi kuat. Maka yang pertama daripada mereka itu, Nabi Allah Adam. Tok nyang kita. Nabi yang pertama. Nabi Adam sebab tu dia duduk pada langit yang pertama pada peristiwa Isra' Mi'raj. Nah, langit pertama Nabi Adam, dia Abul Bashar, bapak segala manusia. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak segala nabi. Pasal apa dia kata bapak segala manusia? Kerana daripada Nabi Adam tubik manusia lain. Daripada Nabi Adam ni Tuhan buat Siti Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha. Tuhan cipta daripada Nabi Adam akan isterinya pula. Nah, asal dia jadi ramai riak cok. Abul Bashar. Nampak? Bapak manusia. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak segala nabi. Apa? Start pada Nabi Ibrahim dia pecah. Jadi ramai keluar daripada Nabi Ibrahim, keturunan dia jadi nabi-nabi. Nampak? Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Siti Hajar dengan Siti Sarah. Neh? Daripada ni lah Siti Hajar beranak Nabi Ismail, turun Bani Adnan, keturunan Arab. Anu nak beranak Nabi Ishaq, Yaakob, Nabi Yusuf, turun dari Bani Israel. Palestin dia ni, Israel dia ni. Nak? Daripada Nabi Ibrahim. Lepas tu kena bini 2. Faham? Nah, kita dah agak. Kali tu imam hari tu mah. Nak? Komas panas. Baik. Daripada 124,000 orang, hak pertama sekali Nabi Adam AS. Nampak? Tok nyang kita. dan kesudahan daripada mereka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Islam ni agama yang benar, agama yang menerima semua nabi. Sebab tu Kristian kafir, Yahudi kafir. Pasal apa Yahudi kafir? Pasal dia beriman dengan nabi-nabi juga kan. Orang Yahudi memuliakan para nabi. Nah, Nabi Sulaiman, nah, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa. Dia panggil Musa lah, Mos dia panggil. Nah, tak apalah, tapi dia beriman. Tapi dia tak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dia pakat nak solid. Nampak lagi, sebab tu jadi kafir. Seorang Nabi dia tolak. Nabi Isa alaihissalam jadi kafir orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ni, dia anak-beranak Nabi. Pak saudara rasul, pak dua pupu Nabi, tok besar Nabi. Dah, oleh kerana saja lawan Allah, kafir jadi. Dah kita Melayu, tak ada siapa harap pun besar dengan Nabi. Tolak Quran, tolak hudud, balik awal tu. Tuh tak? Dah tunang Nabi-Nabi, tolak hukum Allah. Nah, Allah perintah kata jadi kafir, dah Melayu tunang dia. Nah, ada tunang Nabi, ada. Ada Nabi seorang, tu baik bangsa Melayu, ada. Lebih lagi pada sesaat ni kalau tolak Quran dan hadis, ha, tu nak kabur. Dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu 315 orang. Dan yang keturunan kitab Allah 8 orang. Daripada 124,000 orang Nabi, 314 orang atau 315 orang dilantik menjadi Rasul. Ha, dia Rasul lain pula. Dia tiap-tiap Rasul dia mesti Nabi. Tapi tidaklah tiap-tiap Nabi itu Rasul. Rasul itu makna Nabi yang dilantuskan kepada umat. Nah, untuk menyampaikan risalahnya pula dikatakan Rasul. Nabi ni diturunkan hukum untuk pakai untuk diri dia dan anak-beranak dia saja dipanggil Nabi. Nampak? Nah, yang ni turun wahyu Nabi lah. Neh? Ha. Lain pada Nabi, lain pada Rasul, tak ada turun wahyu. Neh? Ilham boleh kata. Jangan kata wahyu-wahyu lah tu. Jadi kapi. Nah, oh, terima wahyu semalam untuk guru hamba. Hey, wahyu hanya turun kepada Nabi dan para Rasul. Jangan cakap awak lebih kurang. Nah, atau kata al-jahlu aqrabu ilal kufri, bila jahil lebih mendekatkan diri menjadi kafir. Wak cakap lebih kurang terima wahyu-wahyu apa? Nah, ilham lah. Tak boleh kata wahyu. Wahyu hanyalah Nabi dan para Rasul. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi-nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu. Semua perkataan mereka adalah wahyu daripada Allah. Dan kita bukan Nabi, wali, sahabat, ulama, mujtahid, ustaz, tok guru. Bukan wahyu mereka. Ilham daripada Allah. Kalau benda yang baik. Kalau benda yang tidak baik, dia panggil khatir syaitan. Itu saja. Dia mari ikut dalam hati kita suruh buat. Kalau benda itu baik, ilham dia panggil. Malaikat itu dipanggil mulhim yang campur ilham. Kalau benda ngaruk, bukan ilham. Nah, dalam TV dia wawancara lah. Ha, dia kata saya dapat ilham lagu baru, danduk. Yang kita akan keluar lah lepas daripada raya ni. Ilham kepala otak apa? Ilham ini maknanya ma yuqam minallah, benda yang dicampurkan daripada pihak Allah. Allah Taala kan Allah beri ilham suruh karang lagu dandu. Faham? Ha, itu dipanggil khotir syaitan. Campurkan lintasan daripada syaitan, itu dipanggil karang lagu. Nah, ha, ilham ni nak buat benda baik. Nah, nak buat benda baik, nak karang selawat, nak tulis kitab. Nah, nak jawab masalah. Ha, benda baik. Ha, lagu bukan ilham. Neh. Ha. Boleh dia kata ilham. Neh. Ha, 12 album dah keluar. Neh. Ilham dia kata ilhamku. Ilham pencipta. Semasa saya bermenung di hadapan Hajar Aswad, datang satu ilham. Memberi lagu baru kepada saya. Ha, mengaruk tu. Tu mabuk pergi tidur. Ha. Bukan. Yang terima ilham ialah lain daripada Nabi dan daripada Rasul. Adapun Nabi dan Rasul adalah wahyu. Ilham pun benda yang berkait dengan perkara-perkara yang halal pada syarak. Jadi, 8 orang daripada Rasul, daripada Nabi, dia terima kitab. Iaitulah Nabi Adam dan Syih. Syih ni anak-beranak Nabi Adam. Dan Idris. Dan Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Daud dan Musa dan Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 8 orang ada kitab. Nah, 4 orang kitab besar, 4 orang lagi kitab kecil. Kitab kecil dipanggil suhuf. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Syis, neh Nabi Musa neh dan Nabi Adam ada kitab sih dipanggil suhuf neh ha dalam surah apa benda ni sabbihi suhufu Ibrahim wa Musa dak ha suhufi Ibrahim wa Musa maknanya suhuf iaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa kitab so yang ada segala hukum hakam 4 buah saja iaitulah kitab Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Neh. Dan yang mempunyai syariat daripada 7 orang iaitu Adam dan Syif dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat mana ada peraturan. Dah lain ada peraturan tak ada ah. Hak lain ada peraturan tetapi mengikut peraturan yang telah ada. Faham lagi? Bukan kata Nabi lain tak ada syariat. Neh. Orang yang bangkit kemudian daripada zaman Nabi Musa, dia wajib kena ikut syariat Nabi Musa. Bila naik, nak bangkit Nabi Isa menjadi rasul. Turun cerita Injil kepada Nabi Isa. Tak? Maka segala orang yang beriman kepada kitab Taurat, wajib pula beriman dengan kitab Injil. Pada masa itu yang tak beriman dengan Nabi Isa, dia panggil kafir kitabi. Itu nama asas sejarah kafir kitabi. Segala orang atas muka bumi wajib beriman dengan kitab Injil dan Nabi Isa alaihi salam. Kerana dia Nabi yang terakhir sebelum bangkit Nabi kita. Ha, mana-mana orang yang tak beriman dengan Nabi Isa pada ketika itu. Maka dikira kafir di sisi Allah. Kekal dalam api neraka dulu, kini dan selamanya. Bila bangkit Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Maka semua orang yang beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Musa dan segala Nabi yang lepas kena beriman dengan Quran dan Nabi Muhammad. Tak beriman, kalau ada kitab, kafir kitabi. Kalau jenis sembah tak rekam, dia panggil musyrikin. Start pada bangkit Nabi kita. Hak mana hak beriman, ahli kitab daripada Yahudi dan Nasara. Beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil. Bila bangkit Nabi Muhammad jadi Nabi Rasul, dia percaya pula pada Muhammad. Tak panggil kafir dah, jadi orang mukmin. Faham? Tapi hak mana kafir kepada Nabi Muhammad. Tapi ada kitab. Asalnya agama agama Islam juga. Tapi oleh kerana bangkit Nabi, dia tambah beriman kepada Nabi. Memang dia asal agama Islam. Walaupun Nabi kita tak bangkit lagi, dia beriman kepada Nabi Isa AS. Islam bukan Kristian. Faham tak? Kristian agama kafir. Nabi Muhammad tak bangkit lagi. Nah. Dia beriman dengan Injil dan beriman dengan Nabi Isa. Dia panggil Muslim. Tetapi bila bangkit Nabi Muhammad, dia tak mau ikut Nabi Muhammad. Maka bertukar kepada kafir kitabi. Adapun yang bangkit, yang tadi Muslim, percaya pula pada Nabi Muhammad dan Quran, jadi mukmin. Ada gitu. Jadi yang ada sekarang ni kafir kitabi. Bapa panggil kafir? Pasal ada beriman dengan Nabi Muhammad. Dan bapa panggil kitabi? Pasal ada kitab Taurat dan Injil. Nampak? Maknanya dia ada kitab tapi tak beriman dengan kandungan kitab. Dia panggil kafir kitabi. Faham lagi? Dah orang Melayu sekarang ada kitab dia. Kitab Quran. Dah kalau tak nak huduk, tak beriman dengan Quran. Dia panggil Melayu kitab. Kitabi ya, Melayu kitabi. Tak Melayu kitabi, dah Melayu labi tu. Siapa tolak kandungan isi Quran? Nah, kalau benda khilafiyah ala kulliha. Nah, masalah letak tangan atas dada, bawah pusat, itu masalah khilafiyah. Beberapa hadis riwayat. Nah, masalah duduk selepok, duduk atas waruk ke, duduk iftirah. Boleh belaka, Nabi buat belaka, berlaku khilaf di kalangan mazhab. Ni masalah ijma' ulama. Wajib berhukum dengan Quran. Ha, tak wajib. Jadi, Melayu kitabi. Bapa panggil Melayu kitabi? Sesat. Ada kitab Quran, sesat lagi. Ada hadis, sesat lagi. Semua kampung dalam Malaysia ni ada orang ngajar Quran dia. Orang ngajar Quran. Ada orang ngajar hadis. Tak. Ada orang baka. Surah balas ada. Tapi apa jadi sesat? Tak mau dengar. Tak mau dengar. Itu yang pelik. Ada orang ngajar Quran. Ada orang ngajar tafsir. Buta Quran. Ada orang ngajar hadis. Dah reti hadis. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Tuan tanya, macam mana hal kamu ni, hei Melayu? Kamu jadi kafir, jadi sesat, jadi ikut ke sekular, ikut ke orang zalim, ikut ke orang yang sokong judi, orang yang tolak hudud apa ni? padahal dibaca ayat Quran di keliling kampung kamu. Tidak. Wafikum Rasuluh, ada hadis Nabi berselerok. Nak terawa orang ngajar hadis, mana jadi sesat eh? Tak hadis. Tak dengar. Nah, bila kita tak ambil dengar, sekali dua boleh tahan kira. Acak-acak, Tuhan tutup hati. Dah tutup hati, dah ada apa dah. Kelak buku. Orang lain ngajar, semua lari dulu. Ah, dah siapa tutup hati. Allah Ta'ala pegang anak kuci. Nah, tepeng tak ambil ke Islam, Tuhan pun tutup. Dah apa benda. Jahit tukir, tujuh keturunan. Nak gitu. Nah. Piti punya bahasa. Piti siapa tak ambil. Haji nak piti. Nak. Ha, kaki piti. Faham tak? Nak piti. Tapi takkan siapa-siapa tak pergi dengar. Takkan siapa tak semayang. Tak. Takkan siapa takut nak pergi surah. Nah. Ha, dia gitu. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa ajam. Syariat yang kemudian membatalkan syariat yang terdahulu. Ha, ia kediam itu lebih sekali. Nah. Zaman Nabi Musa AS, kalau kena seluar, kita kena najis, kita tak boleh basuh, kena guting. Lain. Ni hujung ni kena air kecil anak, tak boleh basuh, kena guting. Faham tak? Yang beri boleh basuh dengan air ni, tak membersihkan najis, umat kita istimewa, khususnya. Boleh tayamum dengan pasir. Sebelum pada zaman Nabi kita, syariat dululah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, tak boleh semayang atas tanah. Dari setuh dengan tanah. Mereka kena apa tikau. Sekarang kita kalau tanah bersih, boleh semayang, boleh sujud. Nampak? Itu kemudahan kita. Nah, umat yang paling Tuhan sayang, ialah umat yang paling kuat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Umat Nabi Tuhan paling sayang ni, umat ni. Dalil tengok Tuhan beri. Bermacam-macam kemudahan Tuhan beri. Dengan kaya, dengan minyak, dengan apa. Habis wak lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wak lawan Allah. Jadi semua para Nabi daripada bangsa ajam, mereka lima orang juga daripada Arab. Lima orang saja keturunan Arab. Ajam Aljam ni lain pada Arab. Nampak? Ni kita semua ni ajam. Ajam ni masiwal Arabi. Bangsa yang bukan Arab. Tak kira Arab Yaman, Arab Amiri, Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Sudan, Arab Syria, Arab Iraq, tak kira. Tak? Haa? Lain bukan Arab dipanggil ajam. Sama ada orang putih, Jepun, Eskimo, Perancis, Afrika, Barbar, Melayu, Habari, ajam mereka. Faham? Ha. Dua bangsa saja yang besar. Pertama Arab, yang kedua ajam. Nampak? Arab-Arab lah. Ajam-ajam. Lain pada Arab dikira ajam. Melayu, ha, Melayu ajam. Nak? Ha. Orang mana lagi? Orang India, ajam. Nah, kita ni ajam lah. Nabi lima orang ni. Rasul. Jadi keturunan Arab. Nah, hal lain bukan Arab belaka. Jadi agama Islam bukan agama orang Arab. Macam orang duk faham. Nah, mana kita kena ikut orang Arab? Bukan. Ikut sunnah Nabi bukan ikut Arab. Oleh kerana Nabi kita, Nabi Muhammad adalah bangsa Arab. Seolah-olah macam kita ikut orang Arab. Tapi bukan kita ikut Arab. Ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah ni orang Arab, bercakap Arab. Maka sunat kita bercakap Arab, belajar bahasa Arab. Nah, Nabi dia pakai pakaian yang banyak dipakai oleh orang Arab. Maka jadi sunnah Nabi pula pakaian ni. Bukan ikut Arab. Kalau ikut Arab, sunnah Arab, kita kena naik unta dia ni, jual orang dakak. Nah, dah. Ikut sunnah Nabi. Bukan masuk Arab, masuk Islam. Bukan masuk Melayu, masuk Islam. Islam bukan agama orang Arab. Agama global, universal untuk semua orang. Kalau ada lagi manusia di planet Mareh, Pluto atau luar daripada galaksi sana, semua wajib masuk Islam belaka. Nah, kalau tidak, mati kafir belaka. Bukan untuk atas bumi ini saja. Dan kata setengah Nabi Allah Adam alaihi ajma'in. Dan Nabi Muhammad. Sebermula fardu atas segala yang akid balik mengetahui bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW itu manusia daripada anak cucu Adam. Mana Nabi ni dia manusia. Pasal ada orang kata Nabi ni di jenis malaikat. Ini karut mereka. Nabi manusia. Nampak? Ada pula yang lebih lagi dia kata Nabi ni jenis Tuhan. Nah, macam orang Kristian tu batil. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dan dia satu daripada tiga Tuhan. Oknum dia jadi jenis Tuhan. Bukan, ngaruk. Nah, Nabi utusan Allah. Allah ni Khalid yang maha sempurna. Dia seorang yang tunggal. maka dilantik akan utusan itu di kalangan manusia juga, iaitu nabi-nabi yang kita kata tadi beribu-ribu orang. Jadi yang kata nabi jenis malaikat sesat, yang kata nabi jenis Tuhan jadi kafir. Orang tu kata nabi ni jenis malaikat sesat. Kullu dhalalatin finnar. Orang yang kata nabi ni jenis Tuhan jadi kafir. Apa benda pun dia kata ada benda lain asal daripada jenis Tuhan jadi kafir. Macam ajaran Mak Laksmana dalam kitab Hakikat Insan. Nah, dia kata kita asal daripada jenis Tuhan. Nah, ditafsirkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal daripada Tuhan, kita akan balik menjadi Tuhan. Oleh kerana kita asal Tuhan dah, dah wajib semayang lima waktu. Nampak? Mak Laksmana Kota Baru. Dia tulis kitab Hakikat Insan. Bahasa Rumi. Orang duduk ngaji sangat ni, baru nak potong steak. Tu guru bahang hati anjing dengan lipu anjing, darah anjing minum di Sumatera tu. Nak di Jawa ni. Nak ambil ilmu sesat ni. Anak murid kita baru nak cakap banyak kapung, baru nak potong steak kita. Bakar api lah kita. Nah, 13 kali dah mengaku Tuhan di Kota Baru. Nah, akhirnya bila orang berujuh, dari nak jawab. Tajwid budak bandar. Ambil daripada Indonesia, ilmu sesat yang kafir lagi mengkafirkan. Ada, kalau ada orang ngaji sini, tolong buang, tolong bakar api. Fatwa lama dah. Nah, ha, tahun 80-an itu fatwa dah, wajib kena bakar. Kitab buku Hakikat Insan. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Nah, ada lukis macam-macam gambar tulang dada ni, huruf minyak ni, huruf kah, pusat huruk jing. Nampak? Daya huruk nung macam-macam peseng. Itu semua karuk belaka. Nah, tu guru dia ngaku jadi Tuhan dah. Jadi dia tafsir, kita asal daripada serpihang Tuhan. Kapi juga ni. Macam puak-puak dengan, macam puak-puak Nasara juga. Nah? Jadi Nabi adalah manusia. Tapi bukan manusia biasa. Manusia yang dilantik oleh Allah. Manusia yang dipilih. Al-Mukhtarul Mustafa. Yang Mukhtar maknanya yang dipilih. Ada orang nama Mukhtar kat sini? Ada? Angkat tangan. Ada? Tak ada. Tak ada, ha? Ada? Siapa? Syekh? Ada? Tak ada. Mustafa? Ada? Ada? Mana tengok? Ada. Tak ada juga. Darah cetak ke mama. Al-Mukhtar. Nampak? Maknanya yang dipilih. Al-Mustafa maknanya pilihan yang dipilih. Tak? Haa, hebat lagi. Tapi kita gina nama panggil jadi uduh. Tepat? Ha, jadi gitu, jadi uduh lalu. Nampak? Haa, panggillah Mustafa. Nampak? Maknanya pilihan yang terpilih. Tak? Haa. Baik. Nabi bukanlah manusia biasa tetapi manusia. Nak? Dalil Nabi Allah Taala sebut dalam Quran, kul innama ana basyarum mislukum. Tapi bukan manusia biasa. Orang yang terjemah manusia biasa salah terjemah. Dalam Quran tu tak ada kata biasa. Dalam Quran kata kul innama ana basyarum. Katakanlah innama hanya sesungguhnya ana, aku ini basyar, manusia. Mislukum seperti kamu, bukan biasa, luar biasa. Dalil yuha ilayya. Nampak? Yang diberi wahyu kepada aku. Luar biasalah. Manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa, maknanya kita tak taat tak apa. Faham tak? Tak ikut tak apa. Macam wala kampung kita juga. Tapi Nabi ni kalau kita tak ikut dia, masuk neraka. Kalau kita pesenda dia, jadi kafir. Kita dah ikut sahabat, dah masuk neraka ni. Dah ikut Nabi, neraka pasti sesat. Nganjing tak salah kata tubuh Nabi, selipar Nabi kita hina, jadi kafir. Tapi kalau selipar tok guru kita, ulama besar kita hina, jadi kafir tak? Tak. Haram lagi, ini su'ul adab kurang ajar. Nah, tapi yang berkait dengan batang tubuh Nabi, pakaian dia, rumah dia, anak-beranak kalau kita pergi hina, jadi kafir. Bukan manusia biasa. Faham lagi? Pilihan Allah. Sebab ada daripada golongan apa benda orientalis, dia karang buku, karang kitab, dimasukkan buku-buku dalam negeri umat Islam nak menunjukkan Nabi ini bukanlah sekadar, bukan sampai martabat rasul pilihan, tapi sekadar abqariyah, orang yang cerdik, orang bijak sebagai pemimpin saja. Nah, sedangkan kalau pemimpin, kalau kita tak ikut, tak berdosa. Nah, kita tak ikut kediri, dosa tak? Tak berdosa kita. Tapi oleh Nabi, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa dah ikut perintah Allah atau perintah Rasul, maka telah menjadi sesat. terang-terangan menjadi sesat. Nah, jadi Nabi adalah manusia. Bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan jin. Tapi tak manusia biasa. Cuma mislukum tu apa makna? Seperti kamu. Makan minum macam kamu. Nikah kahwin macam kamu. Nak cari rezeki macam kamu. Meniaga, tanang, tidur, bangun, berlari, sakit. Mislukum. Tapi luar biasa. Yuha ilayya. Telah diwahyukan kepada aku daripada Allah. Nak orang pilihan daripada Allah. Jangan kita anggap pemimpin biasa. Serada pemimpin, ramai lagi orang boleh tawang. Tetapi Nabi, tak ada orang boleh lawan. Nah, siapa jua yang ada di muka bumi, bernama manusia yang telah sempurna akal, tak beriman dengan Nabi, jadi kafir dulu, kini, dah selamanya. Lagi merdeka, lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim namanya. Sebermula fardu atas segala yang akil balik, terbukti kat tu, nah. Dia sambung esok pula. Esok ada lagi? Esok. Ni pasal ada soalan sikit ni. Nah, dia sambung esok dah ni. 20 minit. Nah, jadi esok bertukar daripada surah Bukit Metuk ke markah Pah Bukit Metuk. Boleh lagi? Ada makan kot esok? Buka puasa mesti ada. Tak ada ngamuk je. Nah, tetang pakat-pakat. Berbuka puasa kuliah kita sama esok kita ni. Dah, insya-Allah kita sama esok. Kita ada jawapan pula. Kita ada soalan. Kemudian sebelum kita jawab soalan, kita nak lancarkan derma untuk tabung Ihya Ramadan, tabung nak buat bayar makan minum apa semua ni, dah. Surau pasti payah berenjuk ni. Jadi para petugas bangunlah sekarang kutip derma. Kalau hok ada petugas, kalau hok tong tu ubuh tong lah bulan depan. Neh pakat beri. Neh. Hari ni. Neh bulan yang paling afdal berderma bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan lah. Neh. Ada petugas ke pakat sarung tong ke gua ni? Anu tong tu lah ambil tolong jalan. Neh. Insya-Allah sambil-sambil kita jawab soalan. Neh. Kita buat belanja makan, buat minum semua nak pakai belanja belaka. Dah, pakat-pakat beri derma. Neh. Buat jalan pun tak apa. Biar tong tu jalan sendiri pun tak apa. Neh. Buluah, tong tu jalan sendiri. Neh, sambil-sambil kita jawab soalan, tong tu jalan sendiri. Neh, pasing. Jangan buat pacok saja rubuh. Nah, kira buat pacok-pacok gitu. Neh. Pasal nak bakar fitnah, bakar belanja belaka. Nak, nak buka puasa apa semua. Nak, untuk hari akan datang nak buat namak apa pula. Nah, nak bakar belanja apa salahnya. Kita wish flow ya. Nah. Ni kali kita pakat makan belaka pula tu. Free pula tu makan. Nak, bukan bayar ni makan ni. Nah, derma suku ni tu makan free pula. Nah, bukan bayar. Nah, makan ni bukan kita nak benda sangat buka puasa. Nah. Kalau tak ada kuih bakar, asyik biar ni dah bedah. Nah. Jadi ingat esok kuliah Ramadan akan ditukar daripada surau Lebai Sarah, Kapu Tanjung ke markah Pas Bukit Mentuk. Nah. Macam biasa kita start pukul 6 insyaAllah. Baik, kita pergi kepada soalan. Lah. Dah insyaAllah 20 minit. Dia kata, seorang imam sedang berdoa dan ada makmum yang suka menyelitkan doa dia sendiri tanpa mengganggu imam. Apakah makmum itu dikira kurang adab dan apakah hukumnya? Yang keduanya, ada saya dengar dari kawan yang mengatakan bahawa semayang jenazah tidak perlu ada wuduk. Minta ustaz jelaskan kiranya benar ada hukum yang begini. Yang ketiga, pada hari Jumaat, kita disunatkan memakai wangian ketika hadir semayang Jumaat. Apakah hukum sunat ini masih tertakluk pada bulan puasa ini? Kerana makruh kalau kita menghidu suatu pada bulan puasa. Yang keempat, sekarang ini berapa umur ustaz? Ada juga. Ni awet tanya ni. Nah, baik. Dia kata imam sedang baca doa ramai-ramai. Lepas pada semayang lah. Semayang Jumaat, semayang fardu dah. Semayang terawih. Imam baca doa, makmum amin, amin, amin. Ada makmum yang nak baca doa sendirian. Boleh ke tak? Kurang ajar ke tak? Jawabnya harus. Tetapi tidak diperlahankan suaranya. Jangan sampai terganggu oleh doa imam. Kerana imam memimpin para jemaah. Tak, dia baca doa untuk didengar oleh makmum yang lain. Makmum pun kata amin. Tiba-tiba kita nak baca doa sendiri. Tak ada salah sikit pun. Tak ada sebarang nah yang menetapkan wajib kita bersama doa imam. Tak ada. Kita boleh baca doa masing-masing. Cuma dah majlis malam tu dipimpin oleh imam. Kalau kita pergi baca kuat pula doa kita, su'ul adab, kurang adab, adab tidak baik. Kita nak doa suku, kita doa perlahan. Faham? Untuk kita seorang. Kita nak wirid suku pada imam pun boleh. Kerana tidak ada sebarang ulama' kata wajib kena wirid sama dengan Tuan Imam. Tuan Imam nak baca tasbih subhanallah. Kita nak baca ayat kursi. Boleh. Kita baca perlahan. Kerana majlis itu dipimpin oleh imam. Kita mari numpang. Kita baca perlahan atau duduk jauh sikit. Kita wirid suku. Wirid dengan doa. Jangan ganggu orang. Ha? Perlahan hukumnya harus. Tak ada salah. Yang kata kurang ajar ni. Dahlah dia doa lain. Ganggu pula. Kuat pula. Siapa terganggu bacaan untuk imam. Baru tak boleh. Ha? Sana majlis orang. Nah, kita nak baca doa kita suku. Nak baca kuat. Kita buat surah kita suku. Nah, kalau kita menepang surah orang. Ha? Untuk imam baca doa lain. Kita tak buat amin waktu. Kita nak baca doa kita boleh. Tapi perlahan. Dah. Ha, dia kena pandang sini. Dia politik kot baca doa ni. Dia kata kawan dia kata semayang jenazah tak payah wuduk. Nampak? Ha, lepas tu guan dia gamuk. Tolong jelah dia kata. Baik, hak ulama-ulama mujtahid daripada empat mazhab. Jadi ulama-ulama fiqh mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan wajib kena ambil wuduk. Nak semayang jenazah. Lepas tu kawan dia kata pula daya ambil wuduk. Nak pakai kawan dia ke nak pakai imam pak? Nah, ha, jadi kawan, ada juga dapat kepada seorang dua ustaz. Ustaz-ustaz ni dia terjumpa dalam kitab-kitab fiqh muqarrar. Bukan yang diamalkan oleh salafus salih. Cuma ada satu pendapat yang ditolak oleh ulama-ulama. Pendapat itulah yang dinakalkan oleh sebagian daripada ustaz-ustaz ni. Tapi tidak khabar pada anak murid dia. Dia buat jadi buat beramal dia orang. Jadi punah ranuh habis dia ni. Nah, ha, jadi semayang, jenazah. Tak payah ambil wuduk dah pula. Padahal hanya satu kaos saja, ha, yang dipanggil syas, yang pelik, yang ditolak oleh ulama-ulama. Nah, tapi oleh kerana ustaz ni ditengok comel kaos ni, ramai orang tak tahu ramaknya. Dia tak tahu kaos ni kaos syas, kaos yang ganjil, yang dinakau bukan tujuan untuk beramal, untuk menceritakan. Ada juga orang fatwa lagu ni. Dia pergi ambil, pergi cerita ke orang, buat ngajar orang beramal, jadi perbalahan dalam masyarakat. Nah, ha, jadi kena jaga benda-benda lagu ni. Apa yang disebutkan oleh ulama-ulama besar, dulu sampai sekarang, semayang jenazah ialah ma fi maqamis solah, sama seperti semayang juga, iaitulah wajib bersih daripada apa benda ni hadas. Tak kena ambil air semayang neh, semacam dengan solat neh. Ha, dia begitu. Dalil dia kata dia ambil wuduk pasal apa? Pasal dia semayang jenazah, bukan semayang dia kata doa mayat je. Nah, doa yang sebenarnya kalau doa takbir lah dia. Doa kena takbir ya. Kita nak berdoa. Nak, kena takbir tak? Pergi kubur nak berdoa. Allahu Akbar. Doa lah, ya. Faham tak? Menunjukkan itu adalah solat. Bukan doa saja. Cuma intipati daripada solat yang paling penting rukunnya adalah doa kepada mayat. Nampak? Tapi dia adalah solat. Wajib baca fatihah. Ada takbiratul ihram. Nak, ada salam. Itu bukan doa saja, tetapi doa yang duduk di dalam solat, maka tak dapat tidak berhajat kepada mengambil wuduk. Hari Jumaat dia kata sunat pakai wangian. Adakah bulan puasa sunat juga? Kerana dia kata kita tak boleh hidu minyak wangi bulan puasa. Jawabnya ya, hari Jumaat pun termasuk juga sunat memakai wangian kalau kita nak hadir solat Jumaat. Kerana perintah Nabi yang umum. Kerana tidak ada larangan daripada hadis-hadis yang sahih, kita pakai minyak wangi bulan puasa. Tak ada larangan pun. Nah, cuma ya, ada setengah ulama kata makro. Kita bersedap-sedap dengan berhidu bau-bau yang begitu sedap di bulan puasa banyak-banyak sangat, jadi makro. Jadi kalau kita nak beli minyak wangi, nak pakai minyak wangi, tak ada masalah. Kita nak menghilangkan bau busuk badan, nak hadir jemaat, nak kias dengan jemaat, tazkirah, kuliah, ceramah, nak tarawih, nak hadir pak ramah, sunat juga kita menggunakan wangi yang tip. Nampak? Yang makro ni kita duk tiung sangat. Duk tiung sangat dengan tanpa hajat apa-apa. Jadi makruh lah lagu tu. Nah, jadi setakat bakal untuk mensedapkan keadaan, hukumnya tetaplah sunnah Nabi dan dapat pahala sunat. Walaupun ketika berpuasa. Nah, soalan umur ni tak ada jawab lah. Nah, jawab pun tak guna kok. Nah, kan awak nak tu. Apakah hukum menghisap rokok dan di dalam dan kawasan bangunan surau dan masjid? Yang kedua, apakah hukum berselawat secara bertempik selepas tarawih dan witir? Yang ketiga, bawa handphone masuk solat ganggu jemaah. Dah khabar dah suruh off tapi on juga. Apakah hukumnya? Baik, masalah hisap rokok yang kita tahu daripada tutup guru kita, takat kita mengaji lah. Kalau dalam syak dalam surau dalam masjid, hukumnya haram. Kerana boleh mengganggu malaikat yang datang bawa rahmat. Kerana malaikat ni dia sentiasa ada dalam masjid, dalam surau. Dan dia tak suka kepada bau-bau yang busuk. Dalam nas tak ada sebut rokok. Dalam nas sebut bawang putih, bawang merah. Nak? Bau tak sedap. Maka kiaslah dengan bau-bau lagu ni, malaikat tak suka. Bau poyok, belacang, budu, caluk. Bau rokok daun, bau asap sigaret. Maka ada ulama' yang fatwa haram syak dalam ni, dalam surau, dalam masjid. Nampak? Kerana menyebabkan asap itu bermain berpusing-pusing di dalam dalam kawasan yang wajib kita pelihara. Jadi haram hukumnya. Luar tengok, kalau angin tu sampai masuk ke dekat masjid, ada ulama' kata haram juga. Kena jauh sikit lah. Kerana jenis rokok-rokok ni jenis asap. Asap ni suka asap jin lah. Jadi berahi ke asap ni adik-beradik jin. Jadi duduk jauh-jauh sikit tapi jin selang. Bukan dia hadari. Faham tak? Hukum selawat cara tepik selepas tarawih dan witir. Baik. Selawat puak lah. Nampak? Umpamanya sekarang ni musim selawat. Hukumnya selawat pada musim tarawih adalah harus. Tetapi kuat sangat. Sampai mengganggu orang tidur umpamanya. Hukumnya setengahnya kata haram kalau masih orang tidur. Tapi kalau lah lebih daripada had, maka itu khilaful aula saja. Tak boleh nak kata haram. Yang comelnya siapa didengar sekadar dalam surah sudahlah. Bila Bilal kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka makmum kata tinggi sikit. Sallallahu wasallam alaih. Bila ramak gepa juga. Tapi siapa tepik wa tak haram, tak berani kita nak kata haram. Cuma khilaful aula, yang sebaiknya biarlah rendah sedikit. Kerana kita berselawat kepada Nabi, di mana-mana pun kita selawat, Allah Ta'ala akan hantar selawat kita kepada jasad Rasulullah. Kerana Nabi sentiasa hidup di alam barzah, tak semacam kita. Jadi kuat, alhamdulillah. Kalau kohor sangat, tak menjadi syiar Islam. Bila kuat jadi syiar. Sekarang senyap dah surah-surah, tak ada selawat terus. Jadi senyap terus, kuat TV pula di rumah. Jadi kuatlah, tapi janganlah siapa doa-doa lalu. Kemudian nak jaga tu biar betul sikit. Biar betul sikit jawab. Yang tak betulnya, tak dapat pahala kalau kita selawat. Kalau betul, 10 dapat istighfar daripada Allah. Man salla alayya marrah, sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang selawat kepada aku sekali, Tuhan ampunkan dosanya 10 kali. Kata ulama-ulama yang tafsir hadis. Jadi jawapan yang betul, sallallahu wasallam alaih. Banyak tempat kita dengar tak betul. Bila yang betulnya daripada pihak bila, biar betul tu. Allahumma salli ala Muhammad. Apa betul? Jawabnya daripada anu, sallallahu ka sallah, sallah. So di atas so. Lam di atas lah. Sallallahu wasallam alaih. Baru betul. Boleh pahala. Tidak sallallahu salamu alaihi. Tahu benda. Tak boleh skepeng. Ni boleh bala pula. Sebut betul-betul. Semua tu bida'ah belaka. Tapi bida'ah yang diharuskan. Kerana tidak ada nas yang larang. Kerana Nabi terawih dan witir tak ada selawat. Tak ada tazkirah. Tak ada ceramah. Tak ada apa pun. Yang ada dalam nas, mari semayang saja. Ulama' kemudian, maka ditambahkan amalan-amalan seperti ini. Kerana cari fadilat lebih. Tak ada salah. Maka jadi bida'ah yang jaizah. Bila kita buat, bida'ah. Pasal apa? Tak ada contoh zaman Nabi. Tapi salah tak salah. Tak ada nah yang kata salah. Bahkan jadi baik. Maka berubah daripada jaizah kepada hasanah. Jadilah bida'ah yang hasanah. Tu tazkirah tu. Tak ada zaman Nabi buat tazkirah musim Ramadan. Kita buat tazkirah di celah-celah terawih. Bida'ah. Tapi boleh pahala. Kerana perintah Allah yang umum dalam Quran suruh peringatan kepada umat manusia. Selawat pun di mana-mana saja boleh berlaku. Tapi kena dengan cara. Jangan jawab bahagian-bahagian macam tadi. Jawab dia betul. Sallallahu wasallama alaih. Allah memberi selawat ke atas Nabi dan juga memberi salam sejahtera ke atas Nabi. Bawa handphone ni dah kabur-kabur sama dah. Nah, ha, jadi oleh kerana dah ingat. Nah, kadang-kadang dia juga dah ingat. Nah, bila dah ingat keluar juga lagu. Bunyi juga dah orang kau. Yang tukang kau tu satu hal juga tahu dah tanya orang semayang perdu. Nah, dia call. Nah, tanya awal-awal waktu. Dah sama panggil lah. Nah, nah, kemudian bunyi juga. Nak kata lagu mana hukum. Nah, ha, zaman dulu tak ada hukum ni. Nah, ha, kalau orang Arab dia haram selalu ni. Nah, kalau dia Mekah. Nah, bunyi handphone biasanya orang Bangla. Bangla ni dah agak akik tak ada jumpa handphone. Dalam majlis haram pun main handphone ni. Nah, bunyi dalam semayang Arab. Lepas salam dia kata lalu haram. Haram dia kata. Nah, hukumnya haram. Nah, haram lah. Nah, kalau sengaja kita tak mau tutup. Dan kat dia akan bunyi lagu mengganggu orang semayang. Memang dekat kepada haram lah. Tapi kalau kita tak ingat nak tutup. Sama tutup hari tu dah ingat sekali. Nah, bukan kata orang lain. Itu imam sendiri. Nah, ha, lagu pula dandu. Nah, ha, dah molek. Ha, tu nak buat guna waktu. Tapi ingatlah. Kalau boleh jangan pakai lah bunyi lagu. Nah, ha, jangan buka bunyi. Kalau kita tak ingat pun tak komang sepanjang. Nah, ni kalau bunyi dak lagu, bunyi tung tung tung tung boleh tahan kira dak marah lagi makmum. Nah, ni bunyi lagu terus. Nampak? Jadi bengang makmum. Nah, Tok Bilal pula tu, nampak gembok pula lah kocik nyala lah mak mak mak mak. Ah, celaka bunyi Tok Bilal. Aku lah dak kosong. Lagu pula aku minat sekali pula. Balik awal terus. Nah, akhirnya jadi masa muka apa semua. Jadi kena ingat molek. Dan kena tambah satu lagi lah. Kena buat poster-poster matikan handphone ataupun buat silent lah mood. Nah, kalau boleh. Bukan masalah sini saja. Di Masjidil Haram. Beriak bunyi. Nak habis bayar zuhur tu Allah. Macam-macam lagu. Jazz bong. Mana? Maknanya macam-macam. Ghost Rider macam-macam lagu. Masjidil Haram. Tapi bukan haram lah biasanya. Hak dagak-dagak ni. Nah, hak dagak-dagak baru mari ni. Nah, orang Bangla, orang Pakistan, India, orang luar. Nah, kadang-kadang kiri kanan kita ni. Mayang Mekah, Masjidil Haram. Ni tak tutup oleh-oleh ada. Nah, mana orang kita ni tak pelik lagi. Nah, jalan 4-5 malam tak dengar bersekali. Masjid Haram, tiap-tiap waktu dia ni. Boleh dengar tiap-tiap waktu. Nah, kalau kerung-kerung tu tak laki hati, hak lagu lah. Lagu ni lagu-lagu yang kita minyak tak apa. Kena lagu yang kita kemang mulut. Bersatu kita bersatu. Allah dengar ni. Bagaimana tu? Berkaitan dengan akikah. Bolehkah dilakukan pada hari raya korban? Dan antara akikah dan korban yang mana lebih abul dilakukan pada masa itu? Tolong perjelaskan. Akikah lain, korban lain. Tapi binatangnya sama. Akikah ialah sembelihan dengan sebab kelahiran anak. Tuhan beri rezeki seorang anak datang sunat akikah. Korban ini setahun tiap-tiap datang bulan Zulhijjah maka datang sunat korban. Dan tahun depan datang pula, bermakna tiap-tiap tahun tiap-tiap kali sunat kita berkorban. Adapun akikah hanyalah sunat kita lakukan sekali saja dengan sebab beranak seorang anak. Beranak orang lain pula baru sunat pula mereka. Jadi satu nyawa lawan satu nyawa. Satu nyawa tumbang kambing dengan sebab satu nyawa anak kita lahir ke dunia. Adapun korban dah bukan adu dengan nyawa. Tapi adu dengan tahun. Setahun, satu nyawa. Setahun, satu nyawa. Baik. Dia nak buat musim korban, nak ngekoh. Tak ada masalah. Kerana tidak ada sebarang nas yang larang ngekoh pada hari-hari yang tertentu. Tak ada masalah buat musim korban. Dan ada ulama' mengatakan kita boleh tumpang daripada juzuk bahagian binatang korban untuk akikah. Umpamanya lembu 6 bahagian, 1 bahagian untuk akikah. Ini dibenarkan oleh ulama' fiqh. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang paling afdal akikahnya ialah dengan seekor lembu kita buat untuk 7 seorang anak kita atau seekor kambing untuk seorang anak kita. Atau 7 orang anak seekor lembu. Biarlah hak kita belaka. Jangan kita ating dengan korban. Tak, supaya kita keluar daripada khilaf. Hang, tapi kalau kita nak ating juga, nak kongsi dengan korban, dibolehkan. Seperti 3 bahagian akikah, 4 bahagian korban. Itu boleh. Tak ada masalah. Tapi ingat, daging akikah jangan bagi macam daging korban. Daging akikah kita masak dulu, buat tau korang. Nah, daging korban beri dalam keadaan betul. Jangan tukar. Saya baca satu artikel dalam sebuah raman web bukan bulan lepas menyatakan satu mesyuarat ulama OIC didadakan di Putrajaya. Kerajaan meminta ulama tersebut mengiktiraf Islam Hadari. Tapi ulama-ulama sepakat menolak perkataan Islam Hadari tersebut dan diganti dengan Manhaj Al-Hadari Al-Islam oleh ulama OIC. Tolong huraikan dengan terperinci kerana kes ini tidak dihebohkan oleh media perdana. Ni lama dah lah. Ni bulan lepas dah. Jadi masalahnya OIC ini maknanya satu pertubuhan negara-negara Islam sedunia dengan sebulat suara ulama-ulama menolak Islam hadari. Ini tidak diperbesarkan dalam paper. Hanya keluar dalam harakah. Kita pun baca dalam online, dalam web website saja. Dan keluar dalam surat khabar, di sebelah timur tengah keluar. Surat khabar di Abu Dhabi, surat khabar di apa benda ni, di Oman. Keluar, maknanya di antaranya resolusi apa ni Islam hadari ditolak oleh ulama-ulama. Jadi hak ni lah sepatutnya kita kena print apa yang keluar di dalam apa punya website dalam surat khabar luar negara ini, kita terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dan kita tamparkan pada tempat-tempat penting supaya orang boleh tengok. Kerana dalam akhbar-akhbar perdana tidak dinyatakan, perkara ini dibuat diam saja kerana memalukan Islam hadari. Ditolak oleh ulama-ulama OIC sendiri, para ulama OIC itu agak cetang dah. Tolak juga Islam hadari ini memang karut sungguh hadari. Pukul berapa buka? Lama jawab. Kalau bak buka, jawab selalu tu. Degah sangat jawab. Dah biarlah perut lapar tau. Hari ni hari ke berapa dah? Puasa? 9 tau? Apa muluk. Dah 9 hari dah. Tengok-tengok. Maknanya 20 hari lagi raya dah kita. 20 hari lagi raya, lepas tu dalam sebulan setengah lagi pilihan raya. Tapi hak nung parok nung belanja tu. Hak raya ni lain. Hak nung, hak dah ayah beli baju baru tapi dera banyak dia beli. Dan lagi. Boleh lagi tak? 5 minit nak buka, insyaAllah kita berhenti. Boleh? 5 minit nak buka. InsyaAllah. Nampak pucat kesia lagi muka-muka. Nengok komang gitu. Setakat ni hok kehadiran teramai kuliah-kuliah ni kosak mamang dengan kuatan. Alhamdulillah lah, kita boleh puji lah. Minggu lepas ni hok di dataran geliga ni dah ada 2-3 soalan lagi. Ketika balik daripada haji dalam penerbangan, kita masih diwajibkan menunaikan solat. Soalannya, macam mana untuk mendirikan solat sedangkan arah kiblat di belakang dan kerusi kapal terbang tidak boleh berpusing. Sedangkan kita dalam penerbangan, solat kita atas kerusi. Tolong jelaskan untuk orang muda bakal haji. Dia tanya. Tak jawab lagi dia? Tak lagi. Dia nak pergi ke Mekah. Baiklah. Dalam kapal terbang wajib kena semayang. Tak kira dalam kapal kasa ke apa mana, wajib semayang sama ni bila tiba 5 waktu. Masalahnya dia kata kalau lugi bakpalah kita semayang atas kursi ngadap kiblat. Alu baliknya kau terbang tak ngadap kiblat. Ngadap KL. Jadi nak macam mana? Wajib semayang. Gini cara dia. Sedangkan kursi datang kata bandar dia pusing. Memang pun bukan kursi guting ni. Kapal terbang. Kalau kursi guting boleh pusing. Baik. Dia asalnya wajib kita buat semua seperti sedia kala. Rukun dan syarat. Tak rengah sikit pun. Tetapi bila benda yang kita tak boleh nak buat, dia gugur. Kita semayang atas kapal terbang. Baik, atas kapal terbang. Yang pertama sekali, kita kena semayang dalam surah. Siapa lagi naik kapal terbang haji? Naik dah? Haji dah? Haji dah? Haji, ada tak surah? Dia buat tabir sikit tak? Tepat semayang. Tak lah macam besar gini surah, mampu gerah kata bang. Faham tak? Tapi surau lah. Dia tulis surau, dia bukan kubah. Dia tarik tabir sikit, dia ada 5-6 kotak. Sepanjang kapal terbang tu dia ada 5-6. Satu kali satu sesi boleh 2 orang. Dua orang atau 3 orang je muat. Semayang lah surah tu. Masuk dalam surah tu dulu. Bapa yang semayang tak kusiam bu, malah benar. Yang pergi shopping di Mekah boleh, habis kebang pergi cari kain serbang. Entah mana semayang nak pergi surah dekat tu dengan tempat duduk kursi kau tu bang, situ je surah. Dia selang dalam 15 hari kursi surah pula. Dia ada tabir ditutup, dia tulis gambar surah situ. Ini kata bang haji lah, bukan kata bang kongkok, kata bang haji. Jadi semayang menghadap ke belakang. pusing belakang daripada arah kau terbang, nak, itulah kiblat kita. Senang, cukup senang. Sebab di atas ni tak konar. Nak konar, payah berenjuk hang kanan dulu. Dah, listrik mu. Nah, bila listrik potong balik ke negeri kita, belakang tu lah kiblat, pusing belakang, semayang macam biasa, rokok sujud macam biasa. Baik. Katakan, katerbang dia naik ni, tak ada surat. Bukan katerbang tepuh tu haji. Nah, katerbang dia naik murah katakan. Katerbang ngata rawa sekali dia bakal naik tak? Katerbang selong ke, katerbang josbuh ke. Duduk atas kursi, yang kita mampu buat, takbiratul ihram, sekurang-kurang ulama kata, ngadap kiblat. Jadi, gini kursi, kita buat gini tu, tubuh. Faham? Boleh buat. Buat gini, tubuh lah dia nak gidah. Ataupun kita berdiri dulu, faham? Kalau boleh berdiri, kalau sakok kursi depan, buat sambil duduk. Ngadap belakang ni, batal tu kiblat. Allahu Akbar. Belahang lah. Nah, lepas tu duduk kan, baca Al-Fatihah. Sampai ke salam, faham lagi? Soh semayang kita. Dah boleh buat gitu. Dah boleh buat. Lah panjang lah kata-kata. Dah dah dua kali semayang. Ambo. Betul. No. Nak? Boleh. Sekurang-kurang boleh takbir. Nak? Yang tak boleh nak ngadap kiblat juga masa takbir, pilot kapal terbang. Pasal kalau lepas, babah. Umpamanya. Ha, tu lain. Macam kita tak bawa benda. Nak? Dimari boleh. Takkan semayang tak boleh. Ngadap sebetul. Yang tak bolehnya malu nak buat. Pasal kalau tak buat belaka. Orang tengok tak kita malu aku. Haa, kerana malu. Haa, berdosa yang mu tinggal semayang. Takbir menghadap kiblat. Lepas tu duduk gini. Nampak? Semayang, baca betul. Rokok tunduk sikit. Sujud tunduk banyak. Baca macam biasa. Tahiyat jangan naik atas kosing kot tahiyat. Naik tak boleh oleh kira, bodoh. Haa, gitu lah kaki. Buat tangan gitu. Haa, buat tangan gitulah. Tahiyat, salam-salam biasa. Boleh kira panjang atas kosing. Bingung pada mugari. Nah, ha, kata gua ni buat lebar ni. Nah, jadi insya-Allah lah. Nah, ha, kita tak ada nak jawab 2 3 soalan lagi, kita bawa pada esok pula. Esok ada soalan baru pula. Insya-Allah Allah Taala memberkati pada pertemuan kita pada petang ini. Nah, ha, jadi sebelum daripada kita bersurai, kita umum sekali lagi esok bertukar daripada surah apa benda ni, Bukit Metuk baru ni ke Cawangan, markas PAS Cawangan Bukit Metuk, neh, markas Bukit Metuk lah kat Abang Weng kita, neh. Jadi PAS pada ni kita berbuka puasa dan bersolat tarawih, solat maghrib berjamaah, neh, kerana kita nak berlepas lepas maghrib, neh, insyaAllah, neh, pakat-pakat semayang maghrib berjamaah belakang, neh, lepas makan boleh, makan dulu ke semayang dulu, neh, tak tahu kita makan dulu. Mudah sangat gitu Haji. Neh, neh. Insya-Allah kita doa sepatah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzaban nar. Allahumma laka sumna wa bi rizqika aftarna wa bika amanna ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله